Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar ba'd. Baik, kita masuk di hadis yang keempat insyaallah. Qala al-Imam Abu Dawud Sulaiman ibn al-Ash'ath As-Sijistani rahimahullahu taala haddatsana al-Qa'nabi an Malik an Abi Zinadi عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه كما تناتج الإبل من بهيمة جمعاء هل تحس من جدعاء قالوا يا رسول الله أفرأيت من يموت وهو صغير قال الله أعلم بما كانوا عاملين. Pada hadis yang keempat dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap maulud, yakni yang terlahir, dilahirkan di atas fitrah. Apa yang dimaksud dengan fitrah di sini akan datang keterangan dari kalam Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah pada syarahnya. Di mana secara singkat yang dimaksud fitrah adalah Islam. Fa abawahu yuhawwidanihi. Kemudian abawahu, abawaini yang dimaksud di sini al-ab wal-um. Maka kedua orang tua dari si yang terlahir tadi yang menjadikan anak tadi menjadi Yahudi. Jadi ketika kedua orang tua dari anak tadi, ya, orang Yahudi di atas agama Yahudi, maka dia akan mengubah fitrah dari anak tadi yang tentunya dengan takdir dari Allah, ya, keluar dari fitrahnya sehingga menjadi Yahudi, ya, dengan ajaran yang diajarkan oleh kedua orang tuanya tadi. Wa yunassiranihi, demikian pula kedua orang tuanya yang menjadikan seorang anak menjadi Nasrani. Kama tanatajul ibilu min bahimatin jam'a, sebagaimana al-ibil ya melahirkan yakni anaknya yang dalam keadaan jam'a, yakni sempurna ya. Hal tuhisu, mana tuhisu yakni tudriku, min jad'a, apakah engkau akan dapati yakni dari yang terlahir dari unta tadi dalam keadaan jad'a. Makna jad'a ya, sebagaimana diterangkan oleh penulis kitab Aunul Ma'bud ya, Syamsul Haq Al-Azim Abadi rahimahullah, yani maqtu'atul uzun, ya dalam keadaan telinganya terpotong. Artinya tidaklah engkau akan dapati ya, hewan yang terlahir ini dalam keadaan ya, telinganya terpotong. Tidak akan dapati demikian, terlahir dalam keadaan sempurna. Qalu, kata para sahabat, ya Rasulullah, afara'aita man yamutu wa huwa saghirun, wahai Rasulullah, kabarkan kepada kami terkait dengan seseorang yang meninggal dunia dalam keadaan saghir, dalam keadaan masih kecil. Bagaimana nasib yang meninggal ini? Qala, dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahu a'lamu bima kanu 'amilin. Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui dengan perkara apa yang mereka akan menempuhnya, melakukannya. Kita lihat keterangan dari Asy-Syarih Al-Allamah Al-Imam Ahmad ibn Yahya An-Najmi rahimahullah. Qala, thumma awrada haditha Abi Hurairah, kemudian Al-Imam Abu Dawud mendatangkan hadith Abi Hurairah. Qala, di mana beliau berkata radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, setiap yang terlahir dilahirkan dalam keadaan di atas fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi wa yunassiranihi, kemudian kedua orang tuanya lah yang menjadikannya menjadi Yahudi ataupun ya menjadi Nasrani. Kata Syekh Asy-Syarih ya rahimahullah, yakni abawahu yu'allimanihi dinahum. Yang dimaksud di sini, yakni kedua orang tuanya, ayah dan ibunya, yang mengajari anaknya tersebut apa yang menjadi keyakinan mereka berdua, keyakinan atau agamanya. In kanu yahudan, kalau mereka orang tuanya adalah orang-orang yang di atas agama Yahudi. Perlu untuk diketahui bahwa ajaran ya, agama Yahudi, agama yang dinisbatkan kepada ajaran Nabi Musa. Namun pada hakikatnya Nabi Musa sebagaimana para nabi yang lainnya, yang dibawa oleh mereka adalah Islam. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan agama Yahudi, tidak pula agama Nasrani. Yang Allah subhanahu wa ta'ala utus para rasul dengannya adalah Islam. Sehingga setiap pengikut para nabi, mereka adalah muslimin di zaman mereka masing-masing. In kanu yahudan huwa hawaduhu. Kalau mereka, orang-orang tua mereka dalam keadaan sebagai penganut Yahudi, penganut agama Yahudi, hawaduhu, maka mereka pun, yakni bagaimana mengajari anaknya, ya, sehingga menjadi Yahudi pula. Dan ini kenyataan yang bisa dilihat, disaksikan. Ya, keadaan keumuman mereka, ya, orang-orang kafir, maka keadaan anak-anaknya, ya, sebagaimana keadaan orang tuanya. Wa in kanu nasara nasaruhu. Kalau keadaan orang-orang tua mereka, ya, dalam keadaan sebagai penganut agama Nasrani, nasaruhu, maka mereka pun berupaya untuk menjadikan, ya, anak yang ada pada mereka, ya, anak-anak mereka itu sebagai Nasrani pula. Wa in kanu musyrikin. Demikian pula kalau orang-orang tuanya adalah musyrikin. Jadi, ya, al-wasaniyun, selain Yahudi dan Nasrani. Meskipun kita ketahui bahwa Yahudi, demikian pula Nasrani, mereka musyrikin. Ya, namun mereka memiliki penyebutan tersendiri, ya, sebagai ahlul kitab dikarenakan keberadaan Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Adapun selain mereka adalah orang-orang musyrikin, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam surat Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Maka ketika mereka, orang-orang tua mereka adalah orang-orang musyrikin, allamuhu al-wathaniyata, maka mereka pun mengajari anak-anaknya al-wathaniyah, yakni ajaran berhalaisme, ya, menyembah patung ataupun wathan secara umum, yakni semua yang diibadahi selain Allah, ya, termasuk yang paling banyak terjadi dari perbuatan, yakni penyembahan terhadap berhala, adalah terhadap kuburan. Ya. Di mana hampir di setiap tempat yang di sana dipandang ada kuburan orang saleh, maka dijadikan sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terjadi penyembahan terhadap batu, terhadap pohon, ya, terhadap gunung. Namun penyembahan terhadap kuburan ini yang paling banyak terjadi. Ya, bukan hanya di negeri-negeri kafir, tapi terjadi di negeri-negeri Islam. Dan perlu untuk kita ketahui pula bahwa yang pertama kali yang masukkan ajaran wathaniyah, ya, ke dalam tubuh kaum muslimin adalah mereka orang-orang Rafidhah. Ya, orang-orang Rafidhah. Ya. Di mana mereka meyakini bahwa pada diri Ali ibn Abi Thalib ada sifat ilahiyah, sampai akhirnya mereka sujud kepada Ali dan mengatakan bahwa engkau adalah, ya, ilah kami. Dan orang-orang ini, ya, ada para pengikut Abdullah ibn Saba. Ali ibn Abi Thalib menghukum mereka. Allah takdirkan Abdullah Ibn Saba lolos ya dari penangkapan, sehingga dia pun ya berupaya untuk semakin menyebarkan ajaran sesatnya di tempat-tempat yang lainnya. وهذا يدل على أن هذه الأديان ليست من الفطرة في شيء. Ini semua menunjukkan bahwasanya agama-agama ini, agama Yahudi, ya Nasrani, demikian juga Al-Wasaniyah, ya, ya termasuk ya, dari jenis Wasaniyah, ya Hindu, Buddha. Tayyib. Laisat minal fitrati fi syai'in, bukan termasuk dari fitrah sedikitun. Tayyib. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan pada hadis ini, fa abawahu yuhawwidanihi wa yunassiranihi. Ini semua menunjukkan sekali lagi bahwa ya, ajaran-ajaran agama tadi bukan termasuk dari fitrah. Kemudian yaqulun nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kama tanatajul ibilu min bahimatin jam'a hal tuhissuna min jad'a. Sebagaimana al-ibil, ini unta, melahirkan hewan yang jam'a, yang sempurna. Apakah kalian mendapati ya, pada yang terlahir tadi, min jad'a, yakni adanya cacat, potongan ya, pada telinganya. Yakni, yang dimaukan di sini, annaha tuladu ala khilqatiha kamilatan ay salima hatta takunu antum tajda'unaha. Bahasanya yang terlahir dari unta tadi terlahir dalam keadaan di atas ciptaan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, yakni ciptaan yang sempurna. Hingga kalianlah yang mencacatinya ya, dengan memotong kupingnya. Ya. Wajad'ul ibili yakunu biwad'i alamatin alaiha. Ya. Dan yang dimaksud jad' di sini, yakni dengan meletakkan tanda ya, pada hewan tersebut yang dengan dipotong kupingnya atau sebagian dipotong hidungnya. Ini yang dilakukan pada unta. Tapi penulis kitab Aunul Ma'bud rahimahullah ya, menyatakan wal makna, makna dari hadis ini, yakni annal bahimata, bahasanya hewan, awwalu ma tuladu takunu salimatan, awal kali terlahir itu terlahir salimatan minal jaj'i, selamat dari adanya pemotongan pada kupingnya atau pada hidungnya, wa ghairi dzalik, dan dari cacat-cacat yang lainnya, ini minal uyub, dari jenis cacat-cacat yang lainnya, selamat. Hatta yuhditha fiha arbabuha an-naqais. Hingga para pemilik unta tadi ya, melakukan pada hewan yang terlahir tadi an-naqais, yakni pemotongan-pemotongan ya, pada sebagian anggota tubuhnya, entah itu kupingnya ataupun hidungnya. Sehingga jadilah keadaannya seperti itu. Adapun ketika terlahir, tidak ada yang terlahir dalam keadaan sudah terpotong atau terbelah kupingnya. Kadzalika tiflu. Maka demikian juga dengan anak-anak kecil. Yuladu 'alal fitrah. Mereka terlahir di atas fitrah. Walau turika 'alaiha, yang seandainya anak itu dibiarkan di atas fitrahnya, lasalima minal afati, niscaya dia akan selamat dari berbagai afat, berbagai penyakit yang merusak agamanya, merusak fitrahnya tersebut. Illa anna walidayhi yuzayyinani al-kufra wa yahmilanihi alayhi. Hanya saja kedua orang tuanya yang membuat indah kekufuran di hadapan anaknya tersebut. Sehingga keduanya membawa anak tersebut kepada kekufuran tadi. Jadi dari sini menunjukkan kepada kita bahwa sekali lagi keadaan kedua orang tua sangat-sangat besar perannya ya, terhadap anaknya. Karena mereka lah yang pertama kali didapati atau ditemui oleh sang anak tersebut. Dan ini juga menjadi perhatian bagi kita semua bahwa apa yang kita lakukan, ya, apa yang kita ucapkan, sadar atau kita tidak menyadarinya, itu semua menjadi pendidikan terhadap anak kita yang ini akan membentuk ya, karakter, demikian pula kepribadian anak-anak kita. Kemudian qalu, kata para sahabat, ya Rasulullah, afara'aita man yamutu wa huwa shagir, wahai Rasulullah, ya, kabarkan kepada kami terkait dengan yang meninggal dalam keadaan masih kecil, bagaimana nasibnya? Qala Allahu a'lamu bima kanu 'amilin. Maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hasanya Allah Subhanahu wa taala yang lebih tahu dengan apa yang akan mereka amalkan, yakni seandainya mereka hidup sampai dewasanya. Baik, ini hadis yang keempat. Selanjutnya kita masuk hadis yang kelima. Qala al-Imam Abu Dawud, kuri'a 'ala al-Harith ibn Miskin wa ana syahidun. Qala akhbaraka Yusuf ibn Amr. Qala akhbarana ibn Wahb. Qala sami'tu Malikan qila lahu inna ahla al-ahwa'i yahtajjuna 'alaina bi hadzal hadits. Ini al-hadith al-rabi. Qala malikun ihtajja alaihim bi akhirihi. Qalu, ini akhir al-hadith. Qalu ara'aita man yamutu wa huwa saghir. Qala Allahu a'lamu bima kanu amilin. Hadith yang kelima ini memiliki keterkaitan dengan hadith yang keempat. Kata Imam Abu Dawud, telah dibacakan hadis ini kepada Al-Harits ibn Miskin dan saya menyaksikannya ketika hadis ini dibacakan. Qala, beliau berkata, akhbaraka Yusuf ibn Amr. Yusuf ibn Amr telah mengkhabarkanmu dengan hadis ini. Qala akhbarana Ibnu Wahab. Ibnu Wahab telah mengkhabarkan kami dengan hadis ini. Qala sami'tu Malikan. Ya, beliau berkata bahwa aku mendengar Al-Imam Malik, qila lahu, dikatakan kepada beliau, kepada Imam Malik ibn Anas, ya, Imam Daril Hijrah. Kata si penanya, inna ahlal ahwai, sesungguhnya ahlul ahwa. Yang dimaksud dengan ahlul ahwa di sini adalah al-qadariyah. Ini mereka, ya, orang-orang yang berpahaman, ya, menafikan takdir. Kata si penanya kepada Al-Imam Malik, inna ahlal ahwa, sesungguhnya ahlul ahwa, yakni orang-orang qadariyah, yahtajuna alaina, mereka berhujjah, ya, terhadap kami, yakni berargumen, ya, kepada kami, bihadal hadith, dengan hadith ini. Jadi dijadikan oleh mereka hadith ini sebagai senjata, ya, untuk mendukung bid'ah mereka. Ya, dari sisi mana? Yani menurut mereka, ya, orang-orang qadariyah, bahwa kedua orang tua ini, ya, betul-betul, ya, mereka bisa dalam anggapan mereka, ya, menjadikan anaknya sesuai dengan apa yang dimaukan. Ya, yang pemahamannya Yahudi menjadikan anaknya Yahudi. Ya, demikian pula yang Nasrani, demikian pula yang sebaliknya. Jadi menurut mereka berarti ini tidak ada keterkaitan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa yang ditempuh oleh orang tua ini menjadikan sebagaimana yang diinginkan oleh mereka. Qala Malikun, maka Al-Imam Malik berkata, ihtajja alaihim bi akhirih. Kata ihtajja ini amr, ya, fil amr. Ya, berhujjahlah, yakni jadikan, ya, hujjah olehmu atas mereka dengan akhir hadis ini. Karena di akhir hadis ketika mereka para sahabat ridwanullah alaihim ajmain bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kabarkan kepada kami ya Rasulullah, bagaimana dengan mereka yang meninggal dalam keadaan masih kecil? Qala, dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Allahu a'lamu bima kanu 'amilin. Bahasanya Allah Subhanahu wa taala lebih tahu dengan apa yang akan menjadi amalan mereka. Ya, kita mengetahui, ya, dari maratib al-iman kepada takdir, ya, yang pertama apa? Iman kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala yang sempurna. Ya, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang telah terjadi, yang akan terjadi, dan yang tidak terjadi bagaimana seandainya terjadi. Jadi akhir hadis ini, ya, menegaskan bahwa apa yang akan terjadi pada anak itu, apakah menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, menjadi Majusi, itu semua telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari sini menunjukkan kepada kita bahwa tidak ada, ya, satu ayat pun atau satu hadis pun yang bisa menjadi hujjah bagi ahlul ahwa untuk membela atau mendukung kebidahan mereka. Oleh karena itu, sebagaimana Al-Imam Ibn Utsaimin menyebutkan dan dinukil dari kitab, yani Hadil Arwah, ya, karya Al-Imam Ibnu Qayyim. Yani bagaimana Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah menegaskan, ya, bahwa tidaklah seorang, ya, ahlul bid'ah yang membawa satu ayat ataupun satu hadis untuk, ya, dijadikan sebagai hujjah atas kebid'ahannya, kecuali beliau katakan, kecuali aku akan yang membantahnya dengan ayat ataupun hadis yang dia bawakan. Jadi dari sini menunjukkan ya bagaimana kuatnya ya pemahaman Syaikhul Islam ya, yang menunjukkan dari sini pula bahwa tidak akan ada satu ayat ataupun satu hadis pun yang itu menjadi hujjah ya bagi ahlul ahwa yang membenarkan kebid'ahan mereka. Tapi kita lihat keterangan dari Syekh Ahmad ibn Yahya An-Najmi rahimahullah pada syarahnya. Kata beliau rahimahullah, qala Abu Dawud kurya 'ala al-Harith ibn Miskin wa ana asma'u akhbaraka Yusuf ibn Amr qala akhbarana ibn Wahb qala sami'tu Malikan qila lahu inna ahlal ahwa yahtajjuna 'alaina bi hadzal hadits. Qala Malik ihtajj 'alaihim bi akhirih. Jadi akhir hadis. Qalu ara'aita man yamutu wa huwa shaghir? Qala Allah, yani qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Allahu a'lamu bima kanu 'amilin. Ini akhir hadisnya. Qala Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ya, beliau berkata di dalam Tahdzib Sunan Abi Dawud. Kata Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, sabab ikhtilafil ulama'i fi ma'na al-fitrati في هذا الحديث أن القدرية كانوا يحتجون به على أن الكفر والمعصية ليس بقضاء الله. Kata Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, sebab terjadinya perbedaan pendapat di kalangan para ulama terkait dengan ya makna fitrah pada hadis ini disebabkan mereka orang-orang Qadariyah berhujjah dengannya untuk menunjukkan bahasanya kekufuran dan kemaksiatan laisa biqada'illah ya, itu terjadi bukan dengan ketetapan ataupun takdir dari Allah. Bal kata mereka ya, mimma btada'a an-nasu ihdathahu, bahkan justru manusialah ya yang memunculkannya. Ini menurut orang-orang Qadariyah ya, berdalil berhujjah dengan hadis ini. Fahawala jama'atun minal ulama'i mukhalafatahum bitta'wilil fitrati ala ghairi ma'na al-islam. Maka sekelompok dari kalangan para ulama ya hawala, yakni berupaya keras ya untuk mukhalafatihim ya, menyelisih mereka, mereka yakni al-Qadariyah. Mereka berupaya keras untuk menyelisihi Qadariyah yang mereka berhujjah dengan hadis ini. Bagaimana upayanya? Bita'wilil fitrati ala ghairi ma'nal Islam. Dengan menakwilkan fitrah pada hadis ini, kullu mauludin yuladu ala al-fitrah, kepada makna selain Islam, selain makna Islam. Wala hajata lidzalik. Dan ini sesuatu yang tidak ada padanya hajat untuk menakwil ya fitrah ini kepada makna yang lain selain makna Islam. Kenapa? Li'anna al-atharu al-manqulata hanis salafi, dikarenakan athar-athar, nukilan-nukilan yang datang dari salaf ya, kalau dinisbatkan istilah salaf kepada siapa Abdurrahman? para sahabat, ya. Terdepannya ada para sahabat. Jadi nukilan dari mereka, ya, tadullu ala annahum lam yafhamu min lafdil fitrah illa al-Islam. Mereka tidak memahami, ya, dari lafad fitrah ini kecuali Islam. Itu yang dinukilkan, ya, dari salaf, ya. Tidak ada makna selain ini. Dan apa yang datang dari salaf dalam perkara agama itu, itulah, ya, yang hak, yang benar. Sebagaimana yang disebutkan juga oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, tidak dinukilkan, ya, dari kalangan salaf seorang pun dari mereka yang berkata, ya, bahwa Allah itu di mana-mana, tidak pernah ada nukilan dari mereka. Ya, salaf seluruhnya menyatakan, baik itu ucapan yang tegas, ya, maupun yang zahir, bahwa Allah Subhanahu wa taala di atas. Dan itulah yang datang dalam kitabullah dan dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wala yalzamu min hamliha ala dhalika muwafaqatu madhhabil qadariyah, dan tidaklah melazimkan, ya, dari membawa makna fitrah kepada Islam, yakni mencocoki mazhab qadariyah. Ya. Kenapa? Li'anna qawlahu, yakni qawlan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa abawahu yuhawwidanihi ila akhirih, mahmulun ala anna dhalika yaqa'u bitakdirillahi ta'ala. Karena sungguhnya pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa kedua orang tuanya lah yang kemudian menjadikan anaknya menjadi Yahudi, ya, ataupun Nasrani, hingga akhir dari hadis tersebut. Ini dibawa kepada, ya, makna bahwasanya hal itu terjadi, ya, bitakdirillahi ta'ala, dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min thamma, atas dasar itulah, ya, dari sanalah ihtajja alaihim malikun biqaulihi, yani qauli sallallahu alaihi wasallam fi akhiril hadis, Allahu a'lamu bima kanu amilin. Oleh karenanya, ya, Al-Imam Malik, ya, menyuruh kepada orang yang bertanya tadi untuk berhujjah terhadap mereka orang-orang Qadariyah dengan apa yang ada pada akhir hadis tersebut. Ya, bahasanya Allah Subhanahu wa taala yang lebih tahu dengan apa yang akan menjadi amalan mereka. Ya, ini cuma menunjukkan bahasanya Allah Subhanahu wa taala benar-benar tahu siapa nanti, ya, yang betul-betul akan menjadi Yahudi, ya, dengan sebab dia terlahir di keluarga Yahudi, demikian pula Nasrani, ya. Allah Subhanahu wa taala lebih tahu. Kemudian dari sini pula menunjukkan, ya, bahwa seorang anak yang dia terlahir dalam keluarga Muslim, ya, fitrah, yakni keislamannya terjaga, ya, keislamannya terjaga. Oleh karena itu, ya, munculnya, yakni sebagian kelompok hizbiyah yang mengharuskan atau menuntut seseorang untuk mentajdid syahadatnya, ya, ini adalah perkara yang muhdats, perkara yang bid'ah, ya, yang tidak ada hal yang demikian, ya, ajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga yang terkadang terjadi di sebagian masyarakat kita, kalau ada yang apa namanya ijab kabul, ya, itu suruh syahadat dulu. Baik, Allahu a'lam apa yang menjadi alasannya. Ya. Antara yang datang dari as-sunnah juga terkait dengan ijab kabul, tidak ada di situ, ya, ketentuan harus mengucapkan syahadat baik mempelai laki-laki ataupun mempelai perempuan, apalagi walinya. Dan dari sini juga kita mengetahui ya, kelirunya sebagian pihak yang menggambarkan hadis ini bahwa keadaan anak itu seperti selembar kertas putih. Ya, tergantung apa yang dituliskan padanya. Tidak demikian. Anak terlahir dalam keadaan di atas fitrah yang di atas Islam, yang jika dia hidup ya, di tengah keluarga Muslim, maka fitrah ini akan terjaga. Tayyib Allahu ta'ala alam. Ini yang kita pelajari pada kesempatan ini. Subhanallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.